amma ba'd. Ha? Sifat ma'iyah. Padahal dibaca ini. Padri. Eh, nyala gak apa sama? Ah, padahal padri. وغرضها الإثبات في بعض الصفات إثبات ayat ayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Islam ini beliau sebutkan disini untuk menetapkan beberapa sifat yang darahnya yang dibacakan wa'alladhi khalaqa as-samawati wal ardh fi sittati ayyam hadhihi al-ayat al-ma'rufah kama alimtum thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Ini sifat istiwa. Ya'lamu. Nah, ini sifat apa? Ayat sifat al-ilm. Tadi khalaqa sifat khalq, mencipta. Ma yaliju yang masuk ke bumi. Wa ma yakhruju minnah dan yang keluar dari bumi. Wa ma yanzil minas sama', dia mengetahui apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, apa yang langit ke apa yang naik ke langit. Yang naik ke langit berupa amal-amal saleh dan kalimat yang thayyib. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian ya dimanapun kalian berada. Ini sifat-sifat ma'iyah. Allahu bima ta'maluna basir, Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa ma fil ardi wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabbuhum, dan tidak ada yang di bumi ya yang ketiga tatkala tiga orang berbisik-bisik illa huwa rabbuhum, kecuali Allah yang keempat. Wa la khamsatin illa huwa sadisuhum, tidaklah ada orang yang berbicara lima orang illa huwa sadisuhum, kecuali Allah yang keenam. Wa adna min dzalik, dan yang lebih sedikit dari itu, wala aktsara maupun yang di atas itu illa huwa ma'ahum aina ma kanu, kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Summa yunabbihum bima 'amilu yawmal qiyamah, kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in 'alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. La tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Ini sifat ma'iyah, bersama. Innani ma'akuma asma' wa ara, sesungguhnya aku bersama kalian berdua wahai Musa dan Harun, aku mendengar dan aku melihat. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama orang bertakwa dan berbuat kebajikan. Wasbiru, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, betapa banyak kelompok yang sedikit ternyata bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Allahumma as-sabiri, Allah bersama orang-orang sabar. Ini isbat sifat ma'iyah. Ayah yang disangka oleh juga golongan orang-orang yang menyimpang bahwa Allah itu bersama kita di mana kita ada. Melihat itulah. Eh, tafadhal Pak Adri. Nah. Sudah enggak apa-apa, baca aja. Allahu Akbar. ya ala nau'aini. Ala nau'aini. Ala nau'aini. Nah. Al-awwalu mahiyatun. Enggak boleh nau'ainin. Kenapa? Karena ain dia majrur bi harfi ala. Mati iwat anatwin. Jadi udah ada pengganti tanwin, jangan ainin. Ya, jadi bagus. Aini, ainain. Nau'aini, nau'aini. Harus hadir, kenapa enggak boleh tanwin? Karena nun sendiri sudah pengganti dari tanwin. Iwat ada tanwin. Terus ma'iyatul ma'amati sa'ilatun di jami'il makhlukati bahwa subhanahu ma'atun li syaitin di'izmihi kudratihi wabahkuli ihaqati la yabutu andaikun wala yu'jizuhu wa hadihi ma'iyatu al-makhluratu bil ayati وفي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض سماوات جمع من سالم أرض اسم مفرد منصبnya beda tandanya kan nah أو جدهما على تقدير وترتيب Watartibin sabikin fi muddati sittati ayyamin summa ala ba'da dhalika wattafa ala arshihi litadbiri umuri farqihi. Nah, qala rahimahullah ta'ala, ya, qauluh Syekh Al-Haras di sini. Adapun perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang membawakan firman Allah, wallazi khalaqas samawati wal ardh, dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan seterusnya, maka ayat ini, ayat yang mulia ini tadha manat, ya, mencakup apa? Isbata sifatil ma'iyyah lahu azza wa jalla. Mencakup penetapan sifat ma'iyyah. Apa ma'iyyah maksudnya? Kebersamaan. Ya Allah bersama. Ya, bagi Allah azza wa jalla wa hiya ala nau'aini. Yang sifat ma'iyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ma'iyah amah, yang kedua nanti ada ma'iyah khasah. Ya, yang pertama ma'iyah amah, apa itu? Ma'iyah yang umum, kebersamaan yang umum. Syaminatun, yang mencakup di jami'il makhlukat, keseluruh makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala ma'kulli syai'in bi'ilmihi wa qudratihi wa qahrihi wa ihatatihi. Maka Allah dengan segala, ya, sesuatu, ya, ma'aku li syai'in, ya Allah bersama segala sesuatu, ya, dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan keperkasaannya, dan juga ihatatihi, dan dengan, ya, cakupan lingkupannya atau cakupannya, ya, meliputannya. La yaghibu anhu syai'un, sesuatu apapun tidak ada yang terluput darinya. Tidak ada yang gaib, yang tidak tampak, semuanya nampak. Wala yu'jizuhu, dan tidak ada yang mampu membuatnya lemah. Wa hadhihi al-ma'iyatul madhkuratu fil ayat. Dan ma'iyah inilah yang disebutkan di ayat. Fa bil hadhihi al-ayat, maka di ayat ini yukhbiru an nafsihi subhanahu, Allah mengabarkan tentang dirinya sendiri, bi annahu huwa wahdahu allazi khalaqa as-samawati wal ard. Bahwa dialah sendiri yang menciptakan langit-langit dan bumi, yakni hadhihi aujadahuma, Allah yang mengadakan keduanya, yang membuat keduanya. Ala taqdirin wa tartibin sabiqin, ya, yang membuat keduanya berdasarkan takdir dan juga tartib, keteraturan sabiqin yang lampau, yang sabit, ketentuan yang sudah diatur terlebih dahulu. Fi muddati sittati ayyam, fi muddati, dalam tempo 6 hari. Summa ala, kemudian Allah ning tinggi, ala fi'il madi, dia tinggi, naik tinggi. Ba'da dzalik, setelah itu, setelah dia menciptakan langit dan bumi, wartafa'a dan dia naik ala arsyhi di atas arsy-Nya. Untuk apa? Litadbiri umurihi khalqihi. Untuk mengatur perkara-perkara hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Paham sini? Jadi pak, baiknya jadi pak. Nah, wa huwa ma aqunihi fawqa arsyi. Itu Uzaifa. Iya kan? Heeh. Ah. Wa huwa ma aqunihi. Ada Uzaifa. Ah, Uzaifa. Biar kedengeran nanti pak mic-nya. La yajibu an musyai'an. La yajibu an musyai'an. La yajibu an musyai'an. Al-alami al-ulubi. Wahuwa ya'lamu ma yadi. Ayyidahul. Ya'lamu ma yadi minil abdi. Wa ma yadudu minha. Wa ma yadudu minas sama. Wa ma ya'udu. Ayyidahul. Yas'abu biha wala syakka anna man kana ilmuhu wa kudratuhu muhiti yang jadi asyia ilmu wa kudrah musanna berarti kana ilmuhu wa kudratuhu muhiti muhita ini jadi asyia wa ma'kud di ilmu wa ma'kud di ilmu wa lillahi kafala wa huwa ma'kud. Nah, ya. Wahyu ma'akau nih, dan dia Allah dengan keadaannya yang demikian itu, fauqa arsyih berada di atas arsy-Nya, la yaghibu anhu syai'un, yang sesuatu apapun tidak akan terhalangi, tidak akan memluputkan dari kalangan apa yang ada di alam dunia ini, al-ulwi wal-wasufli, baik yang di atas maupun yang di bawah. Ya. Maka bahwa maka ia ya'lamu ma yalij, dia mengetahui apa yang yalij, ayatul fil ardh, yang masuk ke bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, jadi mengetahui apa yang keluar dari langit dan apa yang naik ke langit. Ya'ruj makna yas'ad. Fa'idah ya fa'idu so'idah yas'adu. Ya. Wala syak, maka tidak diragukan lagi, anna man kana ilmuhu wa kudratuhu muhitaini, bahwa barang siapa yang ilmunya dan kekuasaannya muhitaini, khabar kana, bukan muhitin. Kenapa? Karena isim kananya ya berupa dalam bentuk musanna ini, walaupun di atap, maka barang tidak dilakukan lagi bahwa barang siapa yang ilmunya dan kekuasaannya meliputi bijamil asya, segala hal, segala sesuatu, bahwa ma'aku di syaitin, maka dia ya, bersama segala sesuatu. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wa ma'aku aina ma'kun, maka dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah bina tak malu dan basir, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah tak malu basir, Allah melihat. Nah, Uzaib, apa? Abdul Samad. Wa qawluhu ma yakunu min najwa. Ah, yusbitu asbata yusbitu. Yusbitu sebabkan semua dari ini wabihat dari jadi asya tuan yang sudah layak pak. Layak pak lagi dan juga dalam cara si tuan dari tuan dari sering alat kerja kulika muttaliun muttaliun alaiha yaitu sepatu itu pada najwa ila salah tadi min indo seperti ila mufti wa taqdiri tasahiru wa taqdiru ma yakunu min salat mutanajin. Nah, adapun firman Allah ma yakunu min najwa salasatin illa wa rabi'uhum, dan pembicaraan rahasia tiga orang melainkan Allah yang keempatnya. Ya, maka di ayat ini yusbitu subhana sumula ilmihi wa ihatatihi bi jami'il asya'. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala yusbit menetapkan sumula cakupan ilmunya wa ihatatihi dan jangkauannya bi jami'il asya'i terhadap segala hal. Wa annahu la yaqa alaihim najwal mutanajina, dan bahwasanya tidak tersamarkan kepadanya ya najwa pembicaraan rahasia mutanajin itu orang-orang yang sedang berbicara rahasia. Wa annahu syahidun, dan bahwa dia yang menyaksikan adalah syaikhulha, menyaksikan segala hal semuanya. Muttali'un 'alaiha, muttali', dia mengetahuinya. Idafatun najwa, maka di idafah penyandaran kalimat najwa ila salasatin kepada kalimat salasatin di ayat ya ma yakunu min najwa salasatin illa wa rabi'uhum, itu kan ya. Itu min idafati sifati ila mausuf, itu merupakan bentuk idafah sifat kepada mausuf ya, idafah sifat kepada mausuf. Na'at keman ut ya, harusnya apa ma yakunu min salasatin najwa. Wat taqdiru taqdir ma yakunu min salasatin najwa ay mutanajina, dan tidaklah tiga orang pembicaraan, maksudnya tiga pembicaraan, pembicaraan rahasia mutanajin, tiga pembicaraan rahasia ya. Ini yakunu min najwa salasatin, najwa itu aslinya mudhof ilaih, salah satu mudhof harusnya. Kenapa? Atau apa? Ini bukan mudhof harus nilai ya. Disandarkan maksud saya. Maksudnya najwa itu adalah man'ut. Ya, salah satu itu adalah sifat. Nah, ini namanya idhofatu sifat ila man'ut. Diidhofahkan sifat ke man'ut, disandarkan. Nah, berikutnya Syekh Ibrahim wal ayatul baqiyah. Wa amal ayatul rafiyati fahiya fi ithbatil ma'iyyatil khasati allati hiya ma'iyyatu li rasulih ta'ala wa awliyaihi min nasri wa ta'idi wa ta'idi ya wal ma'abbati wa tawfiqi wa ta'ala. Qawluhu ta'ala la ta'ala Sisanya fahiya bi isbatil ma'iyatil khassah, maka ini menetapkan sifat ma'iyah yang khusus. Alati ya ma'iyatu lirrusuli, yaitu yang ma'iyah kebersamaan Allah kepada para rasulnya ta'ala, wa auliyai kepada para walinya, wa bin nasri dalam bentuk pertolongan, wa ta'yidi penguatan, wal mahabbati kecintaan, wa taufiqi taufiq, wal ilham dan wa ilham. Allah Ta'ala la tahzan inna Allah Ta'ala, ini ucapan Abu Bakar, jangan engkau sedih, Allah bersama kita. Hikayatan amma qalahu al-Islam li Abi Bakr. Ini adalah ya sebuah hikayat dari apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ucapkan li Abi Bakr As-Siddiq kepada Abu Bakar As-Siddiq, wa huma fil ghari, dalam keadaan keduanya sedang berada di goa. Faqad ahata al-musyrikuna, maka sungguh kaum musyrikun ahata, telah mengepung mereka. Bifamil gham apa namanya? Mulut gua, maksudnya di pintu gua. Ya. Indama kharaju, tatkala mereka hendak keluar, fi talabihi alaihi salam, dalam mencari beliau alaihi salam. Falam mara Abu Bakrin, maka tatkala Abu Bakar melihat hal tersebut, ya, dalika inza'aja, maka Abu Bakar pun merasa sangat terusik, terganggu. Dan dia berkata, demi Allah wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke kakinya, la absarana, tentulah mereka akan melihat kita. Seandainya para musyrikin Quraisy ini melihat ke bawah, maka tentu akan melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Maka Rasulullah SAW bersabda, mahakahu Allah azza wa jalla, apa yang dihikatkan oleh Allah Ta'ala, ya, yaitu Rasul bersabda kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, dan kau khawatir Allah bersama kita. Baik, tanda harus bawa wal is mati. Yuraqibunallaha, yuraqibu itu merasa diawasi, merasa dekat. enggak mungkin yurakibunallahu, karena situ sudah ada pak ini dobir apa. Wow. Terus nah, padre. Alladina. Alladina. Ya. Ya. Bisur. Al-Mashaq. Al-Mashaq. Wal-Adha. Fisabilillahi. Wabtiwa awadbi. Sabran ala ta'atillahi. Sabran al-Maksiyati. Sabran ala ala qada'i. Nah. Ya. Maka wal murad bil ma'iyah huna, maka yang dimaksud dengan ma'iyah di sini adalah ma'iyah an-nasr, pertolongan. Wal ismah, dan penjagaan minal a'da, dari musuh-musuh. Bukan ma'iyah Allah bertiga sama Nabi dan Abu Bakar. Kama yasumun. Kan? Adapun firman Allah, innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua, aku mendengar, aku melihat. Aku takut dan makal kalamu alaih. Telah berlalu pembahasan kali ini. Wa annaha khitabun li Musa wa Harun. Bahwa dialog ini ditujukan kepada Musa dan Harun. Alaihi masalahu ala taqafa. Agar mereka jangan khawatir, jangan takut. Takut dari apa? Batsya Fir'aun nabihima. Takut dari batsya, kedzaliman Fir'aun terhadap mereka berdua. Karena Allah azza wa jalla ma'ahuma binasrihi wa ta'yidihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka berdua dalam bentuk pertolongannya dan penguatannya. Kadzalika baqiyatul ayati, demikian pula sisa ayat yang lain. Yukhbirullahu subhanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan an ma'iyatihi, tentang kebersamaannya lil muttaqina, kepada orang bertakwa, alladzina yuraqibunallaha, yang senantiasa merasa diawasi Allah azza wa jalla, fi amrihi wa nahihi, baik dalam perintahnya maupun larangannya. Wa yahfaduna hududahu, dan mereka menjaga batasan-batasannya. Walil muksinina, dan bagi karangan orang-orang berbuat kebajikan, alladzina yaltazimuna al-ihsan, yang mereka senantiasa ya berbuat kebijakan, fi kulli syai'in, pada segala ya pada segala hal. Wal ihsanu yakunu fi kulli syai'in bihasabi, dan terkadang berbuat ihsan itu bisa di setiap waktu bihasabi, tergantung dengan kondisi. Bahwa fil ibadati masalan anta'budallaha ka'annaka tarahu, maka ihsan dalam terminologi ibadah contohnya dia adalah engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, sebagai tapi kalau engkau tidak melihatnya maka yakinilah dia melihatmu. Kama jaa fi hadis Jibril alaihissalam, sebagaimana datang dalam hadis Jibril. Kadzalika yukhbiru an ma'iyati lisabirina, demikian pula Allah taala mengabarkan tentang kebersamaan beliau kepada orang-orang yang sabar, alladzina yahbisun, yaitu orang-orang yang menahan anfusahum, diri mereka, alamat taqrahu, dari perbuatan yang mereka benci. Wa tahammaluhu al-masyaqqa, maka mereka memikul masyaqqa, ya, kesulitan atau kesukaran, wal adza, dan gangguan, bisabilillah, bijalan Allah, wa ibtigha'a wajhi, dan mengharapkan wajah Allah. Sabran ala ta'atillah, dalam rangka bersabar untuk mentaati Allah, wa sabran an ma'siyatihi, wa sabran ala qada'i, sabar dari bermaksiat padanya dan sabar untuk menerima ketentuannya. Allah alam, sahab, cukup. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.